Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله semata-mata dengan nikmat dan pertolongan dari Allah kita bisa kembali bermajlis di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Al-Syeikh Al-Doktor Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Yang merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk mendalami, mengkaji dan mempelajari agama kita ini. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kajian terakhir kita dari kitab ini pada halaman 115. Paragraf terakhir dari halaman tersebut. Qala hafizahullah, wa idza 'arada lil musalli amrun, dan apabila muncul terhadap orang yang sedang salat sebuah perkara, kastidzalin 'alaihi, seperti ada orang yang minta izin kepadanya, au sahwi imamihi, atau terjadi kelupaan pada imamnya, au khafa ala insanin al-wuqu'a fi halakatin, atau dia mengkhawatirkan atas seseorang akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Falahu tanbihu 'ala dhalik, maka bagi orang yang salat tersebut bisa memberikan peringatan atas kejadian itu. Bi an yusabbih ar-rajul, dengan kalau orang yang salat itu laki-laki bertasbih, yakni dia membaca subhanallah, watusaffiqa al-mar'atu, dan jika orang yang salat itu wanita dengan menepuk tangan. Nah, jadi bertasbihnya seorang ketika salat bukan hanya dalam kondisi imam lupa, tapi lebih umum dari itu, bahwa muncul sebuah perkara yang kita sebagai orang yang sedang sholat butuh untuk memberikan peringatan terhadap kejadian itu. Misal ada orang minta izin tamu. Kita ucapkan subhanallah, sehingga paham bahwa kita sedang sholat. Harap tunggu sebentar. Misal ada ya seseorang memegang sesuatu yang itu berbahaya, kita ingatkan agar itu diletakkan, itu berbahaya. Kita ucapkan subhanallah. Yang termasuk di dalamnya imam yang lupa, kita ingatkan juga dengan subhanallah. Jadi selama ini mungkin kita pahami bahwa ini khusus ketika imam lupa, tapi tidak. Jadi segala perkara yang kemudian terjadi pada saat kita sholat dan kita butuh memberi peringatan, karena kita diharamkan di dalam sholat berbicara, sehingga tidak bisa kita mengucapkan tunggu sebentar, silakan masuk, awas hati-hati itu. Nah, diganti dengan bertasbih. Dalilnya diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza nabakum syai'un fi salatikum falyusabbihur rijalu wal tusaffiqin nisa. Apabila menimpa kalian sebuah perkara di dalam salat kalian, maka hendaknya para lelaki bertasbih dan hendaknya para wanita menepuk tangan. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi kalau para wanita butuh memberi peringatan dengan menepuk tangannya. Tepuk tangan dengan menepuk tangan bedanya apa? Kalau tepuk tangan itu banyak gitu ya, plok plok plok plok plok plok. Jadi cukup apa? Cukup dibunyikan. Butuh diulang, diulang. Dan kemudian tepuk tangan. قال حفظه الله ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد. Dan tidaklah dibenci memberi salam kepada orang yang sedang sholat. Ada orang sholat, kita memberi salam kepadanya. Ini bukan perkara yang dimakruhkan, bukan perkara yang dibenci, dengan catatan idza kana ya'rifu kayfa yurud, apabila orang yang salat itu tahu bagaimana cara menjawabnya. Artinya berilmu, punya ilmu. Kita tidak dimakruhkan memberi salam kepadanya, assalamualaikum. Bagaimana sih cara menjawab salam padahal kita sedang sholat? Walil musalli hina idzin raddus salami fi halis salat bil isyarah. Bagi orang yang sedang sholat ketika itu menjawab salam dalam kondisi dia sholat, bil isyarah, dengan isyarat. La bil lafzi, bukan dengan melafazkan. Dengan isyarat. Dengan isyarat apa? Tangan. La billahi, bukan dengan diucapkan. Fala yaqulu wa'alaikumussalam, sehingga tidak dengan dia mengucapkan wa'alaikumussalam. Fa in raddahu billahi batalat bihi salatuh. Jika si orang yang salat itu menjawab salam dengan melafazkan, batallah sholatnya dengan sebab itu. Makanya tadi di awal disebutkan, kita tidak dibenci memberi salam kalau dia tahu ilmu. Kalau tidak kan khawatir, bisa batal sholatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. jadi batal sholatnya. Kenapa mengucapkan salam demikian, menjawab salam demikian batal? Li'annahu khitabu adamiyyin. Karena menjawab salam itu berarti apa? Bercakap-cakap dengan orang, ya kan? Berbicara. Ya tentu itu membatalkan sholat. Wadahu ta'khiru raddi ila ma ba'da salam. Dia juga bisa menunda membalas salam tersebut sampai setelah salam. Jadi bisa dua pilihan. Bisa dijawab langsung dengan isyarat. Bisa dia akhirkan menjawab salam tadi sampai selesai dia salam. Maksudnya selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua, bisa dua, salam. Nah, maka berarti kan sudah tahu ilmunya ya. Nanti besok boleh antum memberi salam kepada saudara itu yang sedang sholat. Jadi tinggal apakah dijawab dengan isyarat atau selesai dulu sholatnya, selesai sholat baru dia jawab. Nah. Selanjutnya qala hafizahullah, wa yajuzu lil musalli an yaqra'a 'iddata suwarin fi rak'atin wahidah. Dan diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Maksudnya setelah Al-Fatihah dia membaca beberapa surat, maka itu boleh. Ya juz. Dua surat, tiga surat. Dalilnya apa? Lima fis sahih, berdasarkan hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atin min qiyamihi, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca pada satu rakaat dari berdirinya beliau, bil baqarah wa ali imran wa nisa. Subhanallah, satu rakaat membaca al baqarah, ali imran dan an nisa. Ya. Ini menunjukkan semangatnya, kesungguhannya beliau di dalam ibadah kepada Allah. Baik. Dari sini menjadi dalil bolehnya satu rakaat beberapa surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kan kelasnya kita demikian. Masya Allah. Kalau beliau Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Wa yajuzu lahu an yukarrira qira'at as-surati fi rak'ataini. Demikian juga diperbolehkan bagi dia mengulang bacaan satu surat untuk dua rakaat. Artinya rakaat pertama surat ini, rakaat kedua kembali diulang surat tersebut. Nah, ini warid. Nabi alaihi salatu wasallam pernah dalam salat subuh membaca pada kedua rakaat surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat pertama beliau baca itu. Rakaat kedua kembali beliau baca itu. Nah, ini menjadi dalil bolehnya mengulang ya pembacaan sebuah surat, surat ya surat untuk dua rakaat. Wa an yuqassim as-surata al-wahidata baina raka'atayn. Demikian diperbolehkan pula, demikian juga diperbolehkan membagi satu surat untuk dua rakaat. Ya, membagi satu surat untuk dua rakaat. Jadi dipotong di tengah, dia rukuk, sujud, kemudian masuk ke rakaat kedua, dia sambung surat tersebut sampai selesai. Itu juga dapat diperbolehkan. Wa yajuzu lahu qira'atu awakhir as-suwar wa awsatiha. Demikian pula diperbolehkan bagi dia untuk membaca ayat-ayat terakhir dari surat-surat yang ada. Ya, ayat-ayat akhirnya. Ya, mungkin 10 ayat terakhir dari sebuah surat, 15 ayat terakhir dari sebuah surat. Wa awsatiha, boleh pula bagian tengah. Artinya yang dibaca ya hanya bagian tengah saja. Depan tidak dibaca, akhir tidak dibaca, hanya tengahnya saja. Misalkan tengah-tengah surah Al-Baqarah gitu maksudnya. Ambil tengahnya, ayat kursi gitu kan. Dan hakikatnya apa? Tengah-tengah sebuah surah. Lima rawa Ahmad wa Muslimun an Ibni Abbas, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula min rak'atay al-fajr, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dahulu pernah membaca di rakaat pertama dari dua rakaat sunnah sebelum subuh. Rakaat pertama beliau baca qul aamanna billahi wa ma unzila ilaina, itu surah Al-Baqarah atau ayat surah Al-Baqarah ayat ke 136. Wa fi thaniyah, sementara pada rakaat kedua beliau membaca al-ayat fi Ali Imran, sebuah ayat di dalam Ali Imran, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, Ali Imran 64. Ini pernah dikerjakan oleh Nabi di dalam salat sunnah sebelum subuh. Jadi diambil apa? Tengah-tengah surah. Wa li umumi qawlihi ta'ala, juga berdasarkan keumuman firman Allah ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, atau faqra'u ma tayassara min, bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an itu. Dia menunjukkan ada kelapangan di situ, silakan mau baca yang mana. Mau awalnya, mau tengahnya, mau akhirnya, silakan. Nah, tapi perhatikan di sini barakallahu fikum, tanbih dari Syekh Hafizahullah, lakin, akan tetapi, la yandaghi al-ikhtaru min dhalik, tidak sepantasnya memperbanyak yang demikian itu. Maksudnya tidak sepantasnya mempersering yang demikian itu. Bal yuf'alu ahyanan, tetapi hal itu dikerjakan kadang-kadang. Jadi yang banyak dikerjakan oleh Nabi di dalam sholat-sholat beliau ketika mengimami dalam sholat-sholat fardhu adalah satu sholat penuh. Dalam satu rakaatnya apa? Satu sholat penuh. Itu yang banyak dikerjakan Nabi. Maka hendaknya dalam rangka ittiba'u sunnati, mengikuti sunnah beliau, ya, itulah yang sering kita baca. Tetapi ahyanan, kadang-kadang boleh seorang tadi hanya membaca tengah-tengah sebuah surah, hanya membaca akhir dari sebuah surah, nah itu diperbolehkan. Tetapi apa? Yuf'alu ahyanan, dikerjakan kadang-kadang. Nah, ini tanbih dari beliau. Dan banyak ulama lain yang mentanbih juga permasalahan ini. Beda halnya mungkin ketika qiyamul lail, dalam artian sholat tarawih, ya sholat tarawih, sholat sunnah tarawih, yang memang di situ terkadang imam ingin yang menyelesaikan satu juz dalam satu malamnya itu, sehingga otomatis apa? Potong di sini, potong di sini, seterusnya. Itu perkara yang lain. Ini terkait apa? Sholat-sholat fardu. Maka yang sepatutnya yang dipersering adalah membaca satu surat penuh dalam satu rakaatnya, atau tadi apa? Satu surah dibagi dua. Begitu. Ada yang mengambil sebagian ya, depan surah atau tengah surah atau akhir surah. Naam diperbolehkan, tetapi la yandari al-ikhtaru min darik dan yif'alu ahyana. Tidak sepantasnya dipersering yang demikian itu, tetapi dikerjakan kadang-kadang. Qala hafidhahullah wa lil musalli an yasta'idha inda qira'ati ayatin fiha dhikru adhabin. Orang yang salat diperbolehkan juga untuk berlindung, berlindung kepada Allah ketika membaca sebuah ayat yang padanya terdapat penyebutan azab. Ya, baca surat apa begitu, di dalamnya ada penyebutan azab, fi hadzikru azab, di situ ada penyebutan azab. Kita diperbolehkan untuk ya membaca isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabik, min 'adzabin nar. Wa an yas'ala Allah 'inda qira'ati ayatin fiha dzikru rahmah. Kita juga diperkenankan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika membaca sebuah ayat padanya terdapat penyebutan rahmat. Penyebutan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, disebutkan adanya janda bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Muhim, penyebutan rahmat Allah, kita boleh di situ meminta Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Walahu an yusalli 'ala an-nabi, dia juga bisa di dalam salat bersolawat atas Nabi. Inda qira'ati dzikri, ketika membaca ayat yang di situ terdapat penyebutan nama beliau, Muhammadur Rasulullah, tersebutkan nama beliau, kita boleh bersolawat di situ. Lita'akkudis salat 'alaihi inda dzikri, karena ditekankan yang bersolawat atas beliau ketika tersebutkan nama beliau. Nah, ini melewati ayat adanya adab, kita boleh memohon perlindungan kepada Allah dari adab. Melewati ayat disebutkan rahmat Allah, boleh kita memohon rahmat Allah. Melewati ayat disebutkan di situ nama Rasulullah alaihi salatu wasalam, boleh kita bersolawat di situ. Tambahan penjelasan untuk hal ini, saya mengutipkan ucapan Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mubdi'. Beliau mengatakan, amma bin nafli, adapun untuk salat sunnah, wala siyama fi salatil lail, terkhusus pada salat malam, fa innahu yusammu an yata'awwal inda ayatil wa'id, maka sesungguhnya disunnahkan untuk dia berlindung kepada Allah ketika membaca ayat ancaman. Wa yas'ala inda ayatil rahmah, dan disunnahkan untuk memohon kepada Allah ketika melewati ayat rahmah, rahmah Allah. Iqtida'an bi Rasulillah, dalam rangka mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi memang tabik dari beliau, sahih dari Nabi, ketika beliau melewati ayat-ayat wa'id, ancaman, beliau memohon perlindungan kepada Allah. Ketika melewati ayat-ayat rahmah, beliau memohon doa, berdoa kepada Allah. Jadi dijelaskan oleh beliau rahimahullah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata disunnahkan yang demikian fi nahl, di dalam salat sunnah, rasiyana fi salatil lail, lebih khusus lagi ketika salat malam. Kemudian amma fi salatil fardhi, adapun dalam salat fardu, falaysa bisunnah, maka bukan perkara yang disunnahkan. Wa in kana jaiza, meskipun boleh. Meskipun apa? Boleh. Jadi kalau untuk sholat fardu tidak disunahkan. Ketika melewati ayat ancaman memohon perlindungan, melewati ayat rahmat meminta, ini bukan perkara yang disunahkan, tetapi apa? Boleh saja. Kalau mengerjakan silakan. Dalam tempat yang lainnya, beliau menjelaskan statusnya apabila kita sebagai makmum. Amma idza kana mustami'an lil imam, adapun jika orang yang sholat itu adalah mustami'an, orang yang sedang mendengar bacaan imam, namanya makmum, baca apa? Mendengar bacaan imam. Ini dalam tempat yang lain, ya, bukan di Syarhul Mukhtit, tapi dalam Fatawa Nur al-Jarh. Dia mengatakan adapun apabila seorang itu sedang mendengar bacaan imam, fa innal afdala an la yatashaghala bi syai'in ghayra al-insat wal istima', maka yang lebih utama, yang paling utama, dia tidak menyibukkan diri dengan sesuatu pun selain diam dan mendengarkan bacaan imam. Nah, jadi kalau status sebagai makmum, itu situ yang paling kita diperintahkan, ya, diam dan mendengarkan bacaan imam, bukan sibuk dengan doa. Jadi di sini dibedakan. Kalau kita sholat malam sendiri, ya kan, lewat ayat ancaman, kita tidak paham ini ayat ancaman yang mana, ya kan, tidak paham arti dari ayat yang kita baca. Nah, kalau kita paham, ya, ini ayat ancaman, kita berhidup, disunahkan, kita sendiri surat sunnah malam, gitu, misalnya. Lewat ayat rahmat di situ, kita memohon Allah, rahmat yang boleh, sunnah. Nah, tetapi kalau statusnya sebagai makmum, ya kan, sebagai makmum, baik itu makmum sholat-sholat fardu, ataupun makmum sholat tarawih, yang berarti sholat malam, ya, kata syekh di sini yang paling mu'afdal, ya kita sibukkan diri dengan mendengarkan bacaan imam itu, menyimaknya terus, bukan menyibukkan diri dengan yang selainnya berupa berdoa ini atau berdoa itu. Itu rincian mengenai hal tersebut, apa yang dijelaskan oleh syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, hadhihi jumlatun min al-umuri allati yustahabbu lak aw yubahu lak fi'luha hala shalah. Inilah beberapa perkara yang disunnahkan bagimu atau diperbolehkan bagimu untuk mengerjakannya ketika salat. Aradnaha alayka raja'a an tastafida minha wa ta'mala biha. Kami paparkan hal tersebut kepadamu dengan harapan Anda bisa mengambil faedah darinya dan mengamalkannya. Hatta takuna ala basiratin min dinik, sehingga Anda di atas basirah, di atas ilmu mengenai urusan agama Anda. Wa nas'alullaha lana wa laka an mazida min al-'ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih. Dan kami memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kami dan kepada Anda tambahan dari ilmu yang bermanfaat dan tambahan dari amal saleh. Waliyu'lam anna as-salata ibadatun 'azimatun, dan hendaknya diketahui bahwa salat itu adalah ibadah yang agung. La yajuzu an yuf'ala aw yuqala fiha illa fi hududi syar'il waridi 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan untuk dikerjakan sesuatu, diucapkan sesuatu di dalam salat kecuali di dalam perkara yang apa? Dalam batasan-batasan syariat yang datang dari Nabi, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholat itu kan perkara ibadah, perkara agung. Tidak boleh kita mereka-reka mengenai mana yang boleh, mana yang tidak di dalam sholat. Apa yang boleh, apa yang bisa dikerjakan, bisa diucapkan, itu harus di dalam batasan syariat yang diterangkan oleh beliau. Fa'alika bil ihtimami biha wa ma'rifati ma yukammiluha wa ma yunqisuha. Maka hendaknya bagi Anda untuk memperhatikan perkara sholat, untuk mengetahui apa-apa yang bisa menyempurnakan sholat dan apa-apa yang bisa mengurangi perkara sholat. Hatta yu'addiyaha 'ala al-wajhi al-akmal, sehingga Anda bisa menunaikan sholat di atas bentuk yang paling sempurna. Masya Allah, sudah panjang lebar, jadi tadi masih jam 6. Jamnya mati ternyata. Nah, masuk pada bab berikutnya. Qala hafizahullah, babun fi as-sujud sahwi. Bab mengenai sujud sahwi. Nah, ini perkara yang sangat penting. Lamma kana al-insanu 'urdatan lin-nisyan wadh-dhuhur. Tatkala manusia itu sosok yang mengenai mereka lupa dan kacau pikiran. Wa kana syaitanu yahrisu ala an yushawwisa alayhi salatah. Di sisi lain, syaitan juga bersemangat untuk mengacaukan manusia terkait sholatnya itu. Bidakfil afkar wa ishghali balihi biha an sholatih. Dengan memunculkan pikiran-pikiran dan menyibukkan pikirannya dari sholat tersebut. Ya. Jadi secara watak manusia saja sering lupa. Ya kan? Secara wataknya manusia sering lupa. Dan demikian kondisinya ditambah syaitan memang bersemangat untuk mengacaukan sholat seorang hamba. Sehingga sudah dua kondisi. وَرُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ أَوْ زِيَادَةٌ فِيهَا بِدَافِعِ النِّسْيَانِ وَالظُّهُورِ. Maka terkadang berakibat yang demikian itu kepada kurangnya sholat atau adanya tambahan pada sholat dengan sebab kelupaan tadi atau kacau pikiran tadi. Ada sampai kepada kondisi kurang sholatnya atau ada tambahan pada sholatnya. فَشَرَعَ اللَّهُ لِلْمُصَلِّ أَنْ يَسْجُدَ بِأَخِرِ صَلَاتِهِ. Maka Allah mensyariatkan bagi orang yang sholat tersebut untuk sujud di akhir sholatnya. فَفَادِيًا بِذَلِكِ, sebagai tebusan untuk hal itu. وَإِرْغَامًا لِشَيْطَانِ, dan untuk membuat marah syaitan. Ya, ini karena syaitan itu berusaha agar kita itu kurang sholatnya, ada cacat pada sholat kita, dengan sujud sahwi gak jadi cacat begitu, marah, cengkel. Wajabran lil nuqsan, dan sebagai penyempurna terhadap kekurangan atau cacat pada sholat tersebut. Wa irda'an dirrahman, dan untuk menggapai keridaan Allah yang maha penyayang. Hadza sujud huwa ma yusammihi al-ulama sujud as-sahwi. Dan sujud ini dinamai, adalah sujud yang dinamai oleh para ulama dengan nama sujud sahwi. As-sahw huwa an-nisyan. Kata sahw maknanya adalah nisyan, lupa. Sujud sahwi. Sahw itu maknanya adalah nisyan, lupa. Jadi sujud karena sebab lupa. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah lupa di dalam salat. Wa kana sahwuhu min tamami ni'matillahi 'ala ummatihi wa ikmali dinihi. Hanya saja bedanya apa dengan kita yang juga lupa di dalam salat? Tetapi lupanya Nabi alaihi salatu wasallam itu termasuk kesempurnaan nikmat Allah kepada umat ini. Wa ikmali dinihim, dan termasuk bentuk penyempurnaan agama mereka. Ya. Jadi adanya lupa pada Nabi itu hakikatnya adalah kesempurnaan nikmat Allah. Kenapa? Liyaqtadu bihi fina yashra'uhu lahum 'inda sahwi. Agar umat bisa mengikuti beliau, bisa mencontoh beliau di dalam apa-apa yang beliau syariatkan untuk umat ketika terjadi lupa. Coba kalau Nabi tidak pernah lupa dalam sholat, kemudian umat setelah beliau meninggal, kita ya sebagai umatnya sering lupa. Tapi mau ngapain? Saya lupa. Nabi tidak pernah lupa. Saya harus bagaimana? Bingung tidak? Tetapi dengan Nabi pernah mengalami lupa di dalam sholat, sehingga apa? Beliau mengajari kepada umat bagaimana yang harus dikerjakan. Ternyata dengan cara sujud sahwi. Sehingga sepeninggal beliau, ketika di antara umat beliau ada yang sama mengalami lupa, tinggal beliau umat tinggal mencontoh beliau di dalam melakukan sujud sahwi. Faqad khufira anhu sallallahu alaihi wasallam waqa'i sahwi salat. Dan sungguh telah diriwayatkan beberapa kejadian-kejadian kelupaan beliau di dalam salat. Semisal sallama minatnaini fasajada. Beliau salam pada 2 rakaat. Aslinya 4 rakaat. Beliau salam di 2 rakaat. Fasajada, maka beliau pun sujud sahwi. Wasallama min tharath, fasajada. Juga pernah terjadi beliau salam dari 3 rakaat. Yang baru 3 sudah salam, maka beliau pun juga sujud sahwi. Wa qama min ithnaini wa lam yatashahhad, fasajada. Juga pernah beliau bangkit langsung dari rakaat kedua tanpa bertasyahud awal. Fasajada, maka beliau pun sujud sahwi. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Contoh tadi beberapa kejadian yang pernah terjadi ya, sahwinya Nabi di dalam salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza saha ahadukum falyasjud. Dia bersabda, apabila salah satu dari kalian lupa di dalam salat, hendaknya dia bersujud. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. Disyariatkannya sujud sahwi dengan sebab salah satu dari 3 perkara. Ya, disyariatkannya sujud sahwi dengan sebab salah satu dari 3 perkara. Awalan, yang pertama, إذا زاد في الصلاة سهوا. Apabila seseorang menambahi di dalam sholatnya karena lupa. Jadi apabila seseorang menambahi di dalam sholatnya karena lupa. Ya apapun itu tambahannya, berupa mungkin gerakan, ya, ruku, sujud, atau bacaan. Nanti akan datang penjelasan lebih jelasnya. Tsaniyan idza naqasa minha sahwa. Yang kedua, apabila dia mengurangi di dalam sholatnya sahwan, karena lupa pula. Sebutkan karena lupa, karena kalau itu sengaja batal sholatnya. Seorang menambahi, seorang mengurangi dalam sholat, karena sengaja batal sholatnya. Maka dikatakan ini karena lupa, sehingga nanti dia sempurnakan dengan sujud sahwi. Tsalitsan, yang ketiga, idza hasala indahu syakkun. Apabila terjadi padanya keraguan-raguan, fiziyadatin au naqsin, apakah ada tambahan atau pengurangan. dia ragu. Ini ada tambahan, ini ada pengurangan. Dia ragu, maka disyaratkan bagi dia sujud sahwi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Mengenai rincian bagaimana karena tambahan, bagaimana karena pengurangan, bagaimana karena ragu, insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.